Konsultasi Syariah. Sedekah kepada orang tua. Pertanyaan: bolehkah kita bersedekah kepada orang tua? Jawaban: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Allah berfirman, yang artinya, mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu infakkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah, sementara sedekah untuk kerabat nilainya dua, sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Ayat dan hadis di atas menunjukkan dibolehkannya memberikan sedekah untuk orang tua. Dr. Muhammad Az-Zaghawi ditanya oleh seorang wanita, bolehkah dia memberikan sedekah kepada orang tuanya dari harta suaminya? Jawaban beliau, ya, tentu saja boleh. Dan jika sedekah ini diambilkan dari harta suami, maka harus dengan sepengetahuan suami dan dengan izin suami. Anda bisa mengambil harta suami untuk sedekah kepada orang tua. Ketika orang tua fakir atau termasuk salah satu di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat, bolehkah dia menerima sedekah dari anaknya? Jawabannya boleh, bahkan lebih diutamakan daripada yang lainnya, dengan izin Allah. Demikian, Allahu A'lam.